Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kaidah-kaidah seputar tauhid. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kaidah-kaidah seputar tauhid rububiyah. Dan insyaallah taala ya, mulai malam ini dan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan qawaid tauhidil uluhiyah. Kaidah-kaidah seputar tauhid uluhiyah. Dan ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting, karena tauhid uluhiyah adalah tauhid yang sangat penting. Tauhid rububiyah penting, tapi dia adalah fitrah dan tidak penentu keislaman seseorang. Ya, dalam artian kalau seorang menetapkan tauhid rububiyah, apakah sudah dikatakan dia muslim? Tidak. Buktinya orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan tauhid rububiyah atau tidak? Menetapkan tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Masyaallah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah adalah fitrah. Bahkan orang-orang kafir pun menetapkannya. Berbeda dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah ajang perseteruan antara para nabi dengan umatnya. Ini nih, ini titik ya, pergolakan antara para nabi dengan kaumnya. Para nabi dan kaumnya ya tidak berselisih dalam masalah tauhid rububiyah. Pergolakan mereka, perbedaan mereka, perseteruan mereka, bahkan permusuhan di antara nabi dengan umatnya bukan dalam masalah tauhid rububiyah. Tetapi intinya adalah dalam masalah tauhid uluhiyah, dalam tauhid ibadah. Oleh karenanya, memahami kaidah-kaidah dalam masalah tauhid uluhiyah sangat penting sekali. Baik. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula tauhidul uluhiyah yatadhammanu tauhidar rububiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya menetapkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kalau tauhid rububiyah kan apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala ya, yang menguasai dan sebagainya. Ini tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tapi kalau tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Sehingga kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Jadi kaidah yang pertama ini, tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, orang kalau sudah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dalam ibadah, ya, dia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis dia telah menetapkan tauhid rububiyah. Ya, kalau rububiyah belum tentu uluhiyah, tapi kalau uluhiyah mesti rububiyah, itu artinya. Ya. Orang-orang kafir Quraisy, mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Tapi kalau ada seorang muslim dia beribadah hanya kepada Allah saja, berarti secara otomatis dia meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan, hanya Allah saja yang memberikan rezeki. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah hasil, ya, buah dari keimanan dia terhadap tauhid rububiyah. Ya. Jadi maksud dari kaidah ini bahwa orang yang telah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah SWT dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah kepada Allah SWT, berarti secara otomatis dia telah menetapkan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Dan sebenarnya dua tauhid, jenis tauhid ini, rububiyah dan uluhiyah, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Orang kalau dia meyakini tauhid rububiyah, secara konsekuensi seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau kita meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, kalau kita meyakini bahwa hanya Allah saja yang memberikan rezeki, kalau kita meyakini bahwa hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini, berarti hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Makanya dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, dan ini adalah perintah pertama kali dalam Al-Qur'an. Perintah pertama kali dalam Al-Qur'an adalah tentang tauhid. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja yang telah menciptakan kalian dan umat sebelum kalian, yaitu kepada Zat yang telah menjadikan, ya, bumi ini hamparan, ya, dan langit sebagai bangunan yang kokoh, dan yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit. Fala taj'alu lillahi addada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Jadi di situ dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tauhid rububiyah. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menurunkan hujan. Kemudian Allah mengatakan lagi, kalau kalian meyakini tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menurunkan hujan, bahwa Allah yang menciptakan langit, bahwa Allah yang menciptakan bumi, maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ya, siapapun dia. Dalam kaidah ilmu tafsir, fala taj'alu lillahi andada, itu namanya nakirah. Dan isim nakirah, ya, kalau jatuh setelah larangan itu menunjukkan umum. Jadi siapapun, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu wali, baik itu kuburan, baik itu ya, orang-orang yang saleh, nabi dan sebagainya, jangan dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Berarti yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Baik. Selanjutnya al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. La ilaha illallah. Ini kaidahnya singkat ini. Ya, kaidahnya singkat tapi padat. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sangat agung dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya, karena kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Karena tauhid inilah, karena tauhid uluhiyah, kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, makanya kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kandungan kalimat tauhid ini. Dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad. Ayat ini yang diperintah adalah Nabi Muhammad, tapi kaidah dalam ilmu tafsir, perintah atau larangan Allah kepada Nabi Muhammad itu juga perintah kepada umatnya. Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk mempelajari, untuk mengetahui, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kita, ya, sebagai seorang muslim dan muslimah harus mempelajari tauhid. Ya, belajar ilmu agama itu wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apapun gelar kita, apapun jabatan kita, kita tidak boleh bodoh tentang agama kita, terutama masalah tauhid, terutama masalah kalimat la ilaha illallah. Ini masalah yang sangat penting juga sekali. Jangan sampai kita enggak tahu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kalimat tauhid la ilaha ini sederhana kelihatannya, tapi kenyataannya, faktanya, banyak orang yang belum faham tentang artinya, kandungannya. Ya. Dulu sudah pernah kita bahas ya secara khusus Miftahul Jannah, ya, tentang Miftahu dari salam la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah. Ya, keutamaan-keutamaannya. Kemudian juga kandungan maknanya, pembatal-pembatalnya, ya, syarat-syaratnya telah kita bahas dalam buku secara khusus. Yang ringkasnya bahwa makna kalimat tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini mengandung dua rukun, pilar utama yang disebut oleh para ulama dengan an-nafyu wal isbat. Ini dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Rukun yang pertama, pilar yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, yaitu yang terkandung dalam kalimat la ilaha. La ilaha artinya tidak ada sesembahan. Jadi dibuang semuanya, kita hapus semuanya. Siapapun, ya, sesembahan selain Allah SWT kita hilangkan, ya, kita buang. Tidak ada yang berhak untuk menjadi Tuhan. Baru kemudian illallah, ini namanya isbat. Kita tetapkan hanya Allah saja. Ini yang disebut dengan hasr. Kalau belajar ilmu bahasa Arab atau belajar ilmu balaghah, ini namanya hasr, pembatasan. Jadi dibuang semuanya, sesembahan-sesembahan itu yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak kecuali hanya Allah saja. Ya, hanya Allah saja. Inilah tauhid. Inilah konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan tentu saja sebagaimana dulu sudah pernah kita bahas dalam buku khusus Miftahul dari salam la ilaha illallah karya Syekh Hafidz Al-Hakami, bahwa La ilaha illallah ini bukan cuma sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami maknanya, tanpa tahu tentang syarat-syaratnya. La ilaha illallah ini adalah kunci surga. Ya, tetapi untuk masuk surga, ya, untuk membuka pintu surga, setiap kunci ada giginya. Itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Dan para ulama telah menyebutkan syarat-syaratnya berdasarkan penelitian mereka terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Didadawati ada sekitar 6 atau 7 ya, yang terkumpul dalam sebuah bait: ilmun, yakinun, wasidkuka, ma, mahabbatin, wangkiyadin, walqabuli laha. Ilmun, kita harus tahu. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita enggak tahu artinya. Tidak ada faedahnya kita mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, bahkan jutaan kali. Kita teriak-teriak kalimat la ilaha illallah tapi kita enggak paham artinya. Ya, enggak ada artinya. Walaupun kita tulis kalimat tauhid la ilaha illallah di seluruh badan kita mulai dari rambut sampai ujung kaki, kita setiap menit mengucapkan la ilaha, tapi kalau kita enggak ngerti artinya, percuma. Semua itu hanya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Harus ngerti fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ya. Yang kedua, yakinun, harus yakin. Adapun kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tapi ada keraguan di dalam ya hati kita, ya, maksud sih hanya Allah saja yang berhak. Nah, itu ragu-ragu, enggak mantap, maka ya itu syahadat kita tidak sah. Harus yakin, harus mantap. Makanya disebutkan dalam hadis tentang pertanyaan mungkar dan nakir bahwa orang yang mukmin, orang yang beriman, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, jawabannya mantap. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah SWT. Adapun orang-orang yang ragu, ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu, enggak mantap, maka dia mengatakan ha ha ha la adri. Ya. Sami'tun nasa yaquluna dzalik. Ya, saya dengar orang ngomong seperti itu, ya saya ikut-ikutan. Agamanya cuma ikut-ikutan saja. Ya, orang-orang bilang la ilaha illallah, ya saya ikut-ikutan la ilaha illallah, tapi saya enggak ngerti artinya. Saya juga enggak yakin tentang kandungannya. Nah, ini tidak ada artinya. Baik. Kemudian yang ketiga, wasidquka, harus jujur. Makna jujur itu adalah antara ucapan dengan hati sinkron, sama. Jangan sampai seperti orang-orang munafik. Lisannya mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya mengingkari. Itu namanya enggak jujur. Jujur itu artinya antara ucapan dengan hati itu sama. Ya. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, hatinya juga mengatakan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah. Tapi kalau cuma di bibir saja, di lisan saja, tapi hatinya mengingkari, maka ini ya tidak ada manfaatnya. Ini adalah syahadatnya orang-orang munafik. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, Pak. Tapi enggak ada faedahnya. Bahkan kata Allah, "Innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar." Orang-orang munafik itu di bagian bawah neraka. Di neraka bagian bawahnya. Kenapa? Karena mereka dusta. Ngomongnya la ilaha illallah tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat adalah mahabbah. Kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah ini karena kalimat ini adalah kalimat yang paling mulia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Bahkan nikmat yang paling besar bagi seorang hamba manakala dia itu bisa memahami tauhid la ilaha illallah. Ini yang nikmat yang paling besar. Ya. Maka kita harus mencintai kalimat tauhid la ilaha, mencintai orang-orang yang bertauhid. Makanya cinta seorang mukmin berputar bersama kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan benci kepada orang-orang yang membenci kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhidul wala wal bara. ya, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wangkiyadin. Kemudian syarat selanjutnya adalah ingkiyad. Ingkiyad itu tunduk. Tunduk terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah. Jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tunduk terhadap hukum-hukum atau konsekuensi dari la ilaha illallah sendiri. Ngomongnya la ilaha illallah tapi enggak mau sholat, enggak mau puasa, ya. Bahkan menentang, menggugat syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti baru-baru ini ada yang ya meneriakkan kembali jilbab itu enggak wajib misalnya. Ini berarti bukan ingkiyat. Ini enggak apa? Enggak tunduk. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, bahkan para ulama sepakat bahwa jilbab bagi wanita. Kalau bagi laki-laki memang betul enggak wajib. Ya, tapi bagi wanita wajib. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Maka ini konsekuensi tauhid, kita harus nerima. Harus tunduk. Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi risalah, dari Allah itu ar-risalah, ya, wa 'alan nabiyil balagh, kewajiban nabi adalah menyampaikan, wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita adalah apa? Tunduk, patuh, manut. Sami'na wa ata'na. Ya, jangan sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami maksiat. Kemudian wal qabulilaha, dan menerimanya. Ya, menerimanya. Jangan sampai menolaknya. Makanya seorang muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya orang yang tunduk, yang pasrah, yang manut sama ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang kedua ini adalah tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini makna kalimat tauhid yang harus kita pahami. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini penafsiran yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun penafsiran-penafsiran yang lainnya, maka itu adalah penafsiran yang batil. Sebagaimana nanti kita akan kita bahas. Taib, al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga. Tauhidul uluhiyah huwa tauhidul ladzi hasalat fihi al-husuma bainal umam wa anbiya'iha. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang menjadi pergolakan antara nabi dan umatnya. Jadi para nabi dan umat-umat mereka, mereka tidak berselisih dalam masalah tauhid rububiyah. Ini yang harus kita pahami. Jadi nabi dan kaum kufar Quraisy itu tidak berbeda pendapat dalam masalah tauhid rububiyah. Karena orang-orang kafir yang diperangi oleh nabi, yang didakwai oleh nabi, mereka sudah menetapkan tauhid rububiyah. Jadi pergolakannya bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tetapi pergolakan antara para nabi dan umatnya adalah dalam masalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ini yang menjadi ajang perdebatan, perbedaan, bahkan pertikaian, ya, peperangan antara nabi dan umat-umatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairim majnun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka sombong. Ya, yakni ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, Lata, Uzza, Manat, ya, dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka ibadahi dengan batil, maka mereka sombong. Ya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan dua-duanya itu ada pada orang-orang kafir. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan merendahkan Nabi. Makanya Nabi dibilangin sama mereka, syair majnun, tukang syair, gila, tukang sihir, dan sebagainya. Jadi sudah menolak kebenaran, merendahkan pula. Inilah kesombongan. Inilah kesombongan. Jadi mereka sombong menolak itu bukan ketika diajak tentang masalah tauhid rububiyah, bukan, tapi tatkala disampaikan kepada mereka tentang tauhid uluhiyah. Ya, dan sekarang pun demikian. Kita kalau cuma bahas masalah tauhid rububiyah aman, Pak. Aman. Karena semuanya sepakat. Yang menciptakan langit dan bumi, semuanya sepakat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau sentil masalah tauhid uluhiyah. Enggak boleh beribadah ke kuburan-kuburan. Ya, kepada wali-wali. Ya, enggak boleh kirim sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuh. Iso-iso, ya, mari pengajian enggak boleh omah. Ya, bisa-bisa enggak diundang lagi. Bisa-bisa dan seterusnya, ya. Benar. Ya. Nah, permusuhan dalam kedengkian para musuh dalam masalah tauhid, dalam masalah Islam yang murni, ini nyata, fakta. Ya, sejak dulu hingga sekarang. Makanya orang-orang yang sangat dimusuhi oleh musuh-musuh Islam adalah orang-orang yang mendakwahkan apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, dari kalangan para nabi dan para ulama-ulama semisal mereka. Karena Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa al-amsalu fal-amsal. Ya, orang yang paling berat tantangannya dalam dakwah adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan semisal mereka. Maka setiap orang yang mendakwahkan tauhid, ya, terutama tauhid uluhiyah ini, harus siap-siap untuk apa? Mendapatkan perlawanan, tantangan. Baru beberapa waktu yang lalu, ya, putra Syekh Ahmad Deda, Yusuf Deda, ya, di Afrika ditembak kepalanya oleh seorang misterius. Ya. Sama seperti dahulu juga Syekh Ihsan Ilahi Dhuhir, seorang ahli hadis, ya, dari India yang banyak menyampaikan tentang Quran, hadis, ya, tauhid, dan membongkar kedok, ya, dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang. Apa? Ketika beliau mengadakan muktamar di Pakistan, ternyata dibom sama, ya, orang-orang pendengki oleh musuh-musuh Islam, ya. Nah, jadi begitulah kedengkian musuh-musuh Islam, ya. Baik itu orang-orang kafir atau orang-orang Islam, orang-orang kafir tapi bertopeng dengan Islam, berbaju Islam dari kalangan orang-orang munafik, ya, dari kalangan orang-orang munafik. Intinya pergolakan antara para nabi dengan umatnya bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tetapi pergolakan di antara mereka adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian kaidah yang keempat, la islama illa bil iqrari bil uluhiyah. Tidak ada Islam kecuali dengan meyakini tauhid uluhiyah. Artinya orang itu baru disebut masuk Islam kalau dia meyakini tauhid uluhiyah. Kalau baru cuma tauhid rububiyah, itu belum memasukkan dia kepada agama Islam. Ini yang harus dipahami juga. Jadi kalau cuma meyakini Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, Allah SWT yang memberikan rezeki, itu belum memasukkan kepada agama Islam. Yang memasukkan seorang kepada agama Islam, ya, adalah kalau dia meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Adapun yang lainnya tidak berhak untuk diibadai, siapapun dia. Sebagaimana dalam hadis, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan. Kalau Nabi mengatakan saya diperintahkan, berarti siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Saya diperintahkan, yang ini diperintahkan. Nabi itu walaupun derajatnya sudah tinggi, masih tetap diperintahkan. Padahal nabi itu sudah tingkatannya, sudah paling makomnya ini sudah paling tinggi. Makanya aneh kalau ada seorang ya dari orang-orang tasawuf yang mengatakan orang kalau sudah sampai tingkatan hakikat makrifat berarti sudah gugur dari kewajiban. Ya, sudah gugur dari sholat, sudah gugur dari puasa, sudah enggak wajib, sudah boleh melakukan hal yang haram karena dia sudah sampai tingkatan tertentu. Nah, ini adalah batil. Nabi saja tingkatan makomnya sudah paling tinggi, tetap dia diperintahkan oleh Allah. Bahkan semakin tinggi derajat seorang itu, tambah semangat ibadahnya. Makanya Nabi SAW tetap sholat malam sampai bengkak kakinya. Padahal makomnya sudah paling tinggi gitu. Jadi orang kalau dia itu semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi makom walinya, harusnya bukan malah gugur dari kewajiban, tetapi malah apa? Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus dipahami. Karena sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran tasawuf yang dikemas ya dengan bahasa-bahasa ilmiah, ya, dengan bahasa-bahasa ilmiah, apalagi sekarang dengan tersebarnya apa? YouTube, ya, tersebarnya potongan-potongan video dan sebagainya, sehingga banyak orang yang apa? Tersesat tanpa ya tersadari, ya, dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Ya, di antaranya barusan saya dapat kiriman ada seorang Gus ya yang berani mengatakan maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Ini ucapan murjiah, ucapan sufi. Ya, ahli tasawuf yang sangat berbahaya, yang berbahaya. Orang kalau maksiat enggak berbahaya dalam keimanan. Ya, enggak membahayakan keimanan, enggak memadzaratkan keimanan. Ini ucapan orang-orang murjiah dulu yang diperingatkan oleh para ulama. Ya. Nah, tapi orang yang mengatakannya dibilang intelektual, dibilang ini pinter dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati, harus selektif dalam mengambil ilmu agama, terutama zaman sekarang. Tidak semua yang pandai berbicara di YouTube ya langsung kemudian dianggap sebagai alim ulama. Ya, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Wasiat Imam Ibnu Sirin, sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Carilah ilmu agama ini ya dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sumber agama yang benar. Kalau sumber agama kita benar, maka kita dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak akan benar. Tapi kalau sumber beragamanya sudah keliru, maka kita akan tersesat dan menyimpang. Taib, kemudian apabila mereka melakukan hal itu, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, salat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka akan terjaga ya darah mereka dan harta mereka. Artinya orang kalau sudah Islam maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, dijaga ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yani hukum asalnya darahnya, nyawanya haram untuk dibunuh, kecuali kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membolehkan halalnya darah dia. Seperti kalau misalkan berzina padahal dia sudah nikah. Dalam Islam ada hukum rajam. Atau misalkan membunuh, ada dalam Islam ada qisas. Itu dibolehkan. Ini makna illa bihaqqil Islam. Tapi hukum asalnya seorang ya walaupun melakukan pelanggaran maka tidak boleh untuk dibunuh. Ya, termasuk koruptor. Koruptor tidak boleh dibunuh. Ya, karena dia tidak kafir selama muslim ya. Selama muslim tidak boleh dibunuh walaupun dia melakukan pelanggaran. Dihukum tapi dihukum yang lain. Di penjara, diambil hartanya. Itu masuk dalam kategori ta'zir. Hukum yang diperhitungkan oleh pemerintah. Ya, tapi tidak boleh sampai apa? Membunuh. Makanya himbauan dari sebagian misalkan koruptor apa? Dibunuh aja, dipancung dan atau sebagainya. Ya, karena geramnya kepada para koruptor, Ini malah enggak benar. Betul kita semuanya sepakat mengingkari para koruptor, tapi untuk menghalalkan nyawanya itu juga apa? Tidak diperkenankan. Karena hukum asal nyawa seorang muslim adalah halal. Hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya haram, tidak boleh untuk dibunuh sampai ada dalil yang membolehkannya. Sampai ada dalil, dan tidak ada dalil ya yang membolehkan para koruptor itu dihukum mati, enggak ada. Ya. Betul dia melakukan pelanggaran, maksiat, dosa besar, tapi untuk membunuhnya maka tidak benar. Karena dia masih tetap apa? Muslim. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu masih apa? Muslim, tidak kafir. Ya, tidak kafir. Berbeda dengan madhab Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Termasuk ada judul buku kafirnya koruptor. Nah, itu salah itu. Koruptor tidak kafir selama dia muslim, ya, walaupun dia melakukan dosa tapi tidak kafir. Dia lemah imannya, fasik, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam, ya. Nah, para lagi apa yang buang sampah di sini kafir. Wah, ini gulu. Ya, berlebih-lebihan. Ya. Khawatirnya ini yang nulis tulisan ini Khawarij. Kena paham takfir ini. Baik. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka adalah kepada Allah. Artinya seorang kalau dia secara zahirnya dia syahadat, salat, zakat, maka hukum zahirnya dia dihukumi muslim. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik ya secara zahir seperti orang muslim. Karena Nabi tidak menghukumi batinnya, batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ahkamud dunya bidzahir wallahu yatawalla as-sarair. Hukum dunia itu secara zahirnya. Adapun ya masalah rahasia hati, apa yang batin ada dalam batin seorang diserahkan kepada Allah. Kita enggak bisa mengorek isi hati orang. Karena itu di luar dari kemampuan kita. Kewajiban bagi kita menghukumi secara apa? Zahir. Dia zahirnya syahadat, KTP-nya Islam, zahirnya salat, berarti hukumnya kita hukumi dia sebagai muslim. Adapun batinnya itu bukan urusan kita. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang tahu isi hati orang. Jangan mengorek, jangan menilai isi hati orang. Ah itu munafik itu. Ya. Pura-pura aja dia itu KTP-nya Islam. Nah, misalnya. Padahal kita enggak punya bukti yang kuat akan hal itu, maka ini enggak boleh. Ya. Baik. Kaidah yang kelima, zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ini kaidah sekaligus juga ayat ya. Ini kaidah diambil dari ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Hajj ayat ya 6. Taib. Juga surat Luqman ayat 30. Dan kaidah ini atau ayat ini adalah penafsiran tentang kalimat tauhid la ilaha. Ya, jadi makna tauhid la ilaha itu adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada ma'bud yang diibadahi, karena ilah, Pak, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, la ilah, ilah itu masdar tapi bimakna maf'ul. Yani ma'bud yang diibadahi. Tidak ada sesembahan yang diibadahi yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia diibadahi tapi ya secara batil. Betul ada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Buddha punya tuhan, orang Hindu punya tuhan, orang Nasrani punya tuhan, tapi itu tuhan-tuhan yang batil. Adapun tuhan ya yang berhak diibadahi maka hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penafsiran dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang sudah kita bahas tadi, yaitu artinya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Selain Allah SWT, maka tidak berhak untuk diibadai. Dan ini penting karena ternyata fakta membuktikan banyak orang masih salah mengartikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada yang mengartikan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru, Pak. Tidak ada pencipta selain Allah. Betul, itu tauhid rububiyah, ya. Tapi mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, ini batil. Karena kalau cuma mengartikan la ilaha illallah itu dengan tauhid rububiyah saja, ya, berarti Abu Jahal, Abu Lahab muslim. Ya. Kan gitu konsekuensinya. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga menetapkan tauhid rububiyah. Kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah SWT, Abu Lahab, Abu Jahal juga mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, maka ini adalah ya keliru. Ada lagi yang menafsirkan, ya, yang menafsirkan ini yang paling sering di negeri kita ini, di Indonesia ini, tapi ini juga keliru, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling sering, ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjemahan yang keliru. Kenapa? Karena satu, menyelisih fakta. Kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, faktanya banyak Tuhan selain Allah juga. Ya, setiap agama memiliki apa? Tuhan. Ya, ini. Yang kedua, kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menghilangkan ini penjelasannya gimana ya? Ini karena kaitannya dengan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, di situ ada khobar la yang tidak nampak. Ya, tidak nampak. Jadi aslinya la ilaha hakun illallah. Itu kalau belajar bahasa Arab, la kemudian ilaha itu isimnya, kemudian hakun itu adalah khobarnya. Jadi ada isim, ada khobar. Ya. Jadi kalau kita cuma mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, kita enggak menerjemahkan ya yang dihilangkan tadi, yaitu hakun tadi, khobarnya itu. Ya. Yang ketiga, penafsiran ini, yaitu penafsiran tidak ada Tuhan selain Allah, menyelisihi tadi surat Al-Hajj ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dzalika bi annallaha wal haq. Jadi yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja. Betul ada sesembahan-sesembahan selain Allah, tapi itu enggak berhak. Itu sesembahan-sesembahan yang batil. Baik. Yang paling parah lagi, penafsiran la ilaha yang paling parah adalah penafsiran orang-orang liberal. Ya, penafsiran orang-orang liberal, orang-orang wahdatul wujud yang mengatakan tidak ada Tuhan, ya, T kecil, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Artinya semua yang ada di muka bumi ini semuanya adalah Tuhan. Ini penafsiran wahdatul wujud, yaitu pemikiran manunggaling kawulolan Gusti. Jadi semuanya Tuhan. Makanya menurut mereka, orang-orang yang punya pemikiran wahdatul wujud, ya, hewan itu juga adalah Tuhan. Pada hewan itu ada Tuhan. Wa mal qalbu wal khinziru illa ilahuna, tidaklah anjing dan babi kecuali juga Tuhan kita. Karena mereka mengatakan Allah sudah bersatu dengan makhluk. Dan ini tentu adalah kekufuran. Ya, paham wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti, ini adalah paham yang kufur sebagaimana disepakati oleh para ulama. Makanya dulu siapa? Ibnu Arabi As-Sufi, ya. Kemudian juga Ibnu Fahid, ya. Dan Al-Hallaj, ini tokoh-tokoh apa? Wahdatul Wujud, dikafirkan oleh para ulama, bahkan dihukum mati, termasuk Syekh Siti Jenar. Ya. Dan sekarang ini paham Wahdatul Wujud ini di ya apa disampaikan dengan bahasa terkesan ilmiah. Terkesan ilmiah, makanya kita enggak boleh tertipu dengan casing ya. Casing bisa dirubah-rubah, Pak. Agus Mustafa punya buku judulnya Bersatu dengan Tuhan. Itu isinya adalah Wahdatul Wujud. Ya, dan saya peringatkan jangan baca buku-bukunya Agus Mustafa karena isinya sampah. Ya. Itu isinya filsafat, isinya liberal, padahal dia bukan orang yang agamis. Pendidikannya bukan liberal, dia orang teknik. Orang teknik tapi berbicara tentang masalah agama. Ini yang repot ini, ngerusak agama akhirnya. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhirisa." Kalau diserahkan suatu kaum kepada yang bukan urusannya, maka apa? Tunggulah kiamat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.